Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami apa yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan berikanlah manfaat dari ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya yang sangat fenomenal yaitu Riyadus Salihin. Buku atau kitab yang terbukti setia mendampingi umat dari waktu ke waktu di berbagai tempat, negeri, negara. Buku ini dikaji di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di sekolah atau madrasah atau pondok, dan jutaan orang mendapatkan manfaat dari buku ini. Semoga Allah merahmati penulisnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali ke bab nafkah, ke iyal. Dan kita sudah jelaskan dalam bab nafkah, ulama menjelaskan nafkah itu kepada istri, kepada keluarga, dan kepada al-milk atau hamba sahaya di zamannya jika ada. Dan butuh perincian, hadirin. Oleh karena itu kita bahas bab ini. Butuh ketentuan nafkah terhadap istri dan nafkah kepada keluarga. Dan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana nafkah kepada istri, dan khususnya ketika istri menyusui. Jadi istri berhak mendapatkan nafkah dan berhak mendapatkan pemberian sebagai support ke beliau saat beliau menyusui, karena menyusui itu gak mudah, menyusui itu berat. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas bersama-sama. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah si anak, ia harus memberikan atau ia wajib memberikan rizki dan pakaian kepada ibu susu anak tersebut atau ibu yang menyusui anak tersebut. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Islam itu memuliakan wanita, memperhatikan kebutuhan wanita, dan mengangkat derajat wanita. dan membedakan kondisi wanita. Kondisi saat wanita menyusui itu dibedakan dengan kondisi saat ia normal atau tidak sedang menyusui. Lihat bagaimana agama ini memuliakan wanita. Agama ini mengangkat wanita, menjunjung tinggi wanita, dan peka terhadap kondisi wanita. Karena agama ini diturunkan oleh yang menciptakan wanita, maka Allah Maha tahu apa yang dirasa oleh wanita ketika menyusui, apa kendalanya, bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Maka ia berhak mendapatkan hal yang lebih dalam kondisi tersebut. Dan hendaknya kita renungkan, khususnya bagi para suami, gitu loh. Jangan sampai yang berjuang hanya istrinya saja. Karena anak itu anak berdua. Anak itu anak berdua. Hasil kasih sayang suami dan istri. Oleh karena itu, anaknya setiap pihak bertanggung jawab dan saling support. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu sudah kita bahas di dalil yang pertama, dan sekali lagi bukan hanya pengetahuan yang kita dapatkan, tapi iman yang harus bertambah, hadirin. Iman yang harus bertambah. Baik laki-laki maupun wanita. Jadi bukan hanya wanita yang merasakan didukung dengan ayat-ayat ini. Tapi laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang objektif, ia harus merasa bahwa apa yang ia jalani atau apa yang ia peluk itu adalah hal yang benar. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama yang condong kepada laki-laki, tidak. Kalau condong sama laki-laki, udah istri yang menyusui usul urus dirinya sendiri aja. Tapi wa'ala al-mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib bagi suami untuk menafkahi istri atau ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang baik. Ia banyak memberikan rezeki dan pakaian. Itu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Selanjutnya, hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat yang kedua. Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Hendaknya orang yang punya kelapangan rizki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang rizkinya itu sedang sempit atau disempitkan, falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka hendaknya ia menafkahi istrinya, keluarganya sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seorang pun sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia. Ya kalau Allah cuma kasih 2 juta ya bebannya 2 juta gitu aja. Kalau 5 juta ya bebannya 5 juta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu penutupannya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sebuah penutupan yang indah, hadirin. Dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah akan memberikan kelapangan pada kesempitan. Hadirin Allah muliakan, ini ayat kembali berbicara tentang nafkah dan salah satu kaidah dalam nafkah, dan bisa kita kita pelajari dengan keterangan para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan atau ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang yang memiliki kelapangan, jadi yang pertama ya, seseorang yang memiliki kelapangan harta, hendaknya ia memberikan nafkah kepada keluarganya. Sesuai dengan kelapangan yang Allah kasih kepada dia. Fala yunfik nafaqatal fuqara, dan jangan dia memberikan nafkah dengan nominal atau jumlah yang biasa diberikan oleh orang-orang fakir. Jangan. Kalau Allah kasih kelapangan untuk dia, maka berikanlah nafkah ke istri dan anak sesuai dengan kelapangan. Jangan ia kasih nafkah dengan standar yang berjalan di masyarakat yang miskin atau fakir. Enggak. Kalau dia punya kelapangan, kasih sesuai dengan kelapangan. Jadi kalau dia punya gaji 100 juta, maka nafkahnya jangan sesama dengan orang-orang yang gajinya UMR gitu, hadirin. Liun fikdu sa'atin min sa'ati. Lam di sini lamul amr. Lam perintah. Liun fik perintah. Hendaknya orang yang punya kelapangan menafkahi sesuai dengan kelapangannya. Jadi hendaknya orang yang punya kelapangan menafkahi sesuai dengan kelapangannya. Itu hal, jangan sama dengan yang tidak kaya, beda atau tidak lapang. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Pelajaran berikutnya, orang yang tidak kaya, yang rezekinya sedang disempitkan, maka hendaklah ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Dia enggak dituntut memberikan nafkah dengan standar orang kaya, dengan standar orang yang rezekinya dilapangkan. Enggak. Sesuai dengan apa yang Allah kasih, gitu loh. Kalau gajinya misalnya sedikit, ya udah sedikit aja. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Bagi yang rezekinya disempitkan, berikan sesuai dengan apa yang Allah kasih. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Nah, apa namanya? Berapanya itu dikembalikan kepada urf sekali lagi. Sebagaimana kalau kita buka buku fikih, kita lihat terjadi keterangan yang berbeda di kalangan para ulama kita. Karena urf itu berbeda, kultur itu berbeda, kebiasaan itu berbeda, waktu itu beda. Kalau kita ambil misalnya keterangan ulama Syafi'iyah, Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat mengatakan, "Muddanini zaujati fardul musiri, immakkanat wal muddu fardul mu'siri." Dua mud bagi istri itu kewajiban orang yang mampu, dan satu mud bagi yang tidak mampu. Muddun wa nisun mutawassitul yadi min habbi qutin ghalibin fil adati min habbi qutin ghalibin fil baladi, dan satu mud dan satu setengah mud bagi menengah gitu. Min habbi qutin ghalibin fil baladi, min habbi qutin ghalibin fil baladi, dari makanan pokok yang menjadi apa yang dimakan sehari-hari dalam sebuah negeri. Gitu ada. Terus beliau juga mengatakan, wal udmu wal lahmu ka'adatil balad wa yukhdimu rafi'atal qadri ahad, gitu. Lalu ada idamnya, ada itu minyak-minyakannya, ada dagingnya, ka'adatil balad, sebagaimana urf sebuah negeri. Kembali lagi ke urf gitu loh. Urf itu kultur, kebiasaan. Wa yukhdimu rafi'atal qadri ahad. Lalu dikatakan, jika Anda menikah dengan seorang wanita dari level status sosialnya tinggi, dan wanita ini terbiasa hidup dengan ART dari kecil gitu loh, maka salah satu nafkahnya adalah dia diberikan ART. Wa yukhdimu rafi'atal qadri ahad, bagi wanita yang strata sosialnya tinggi dan sebelum menikah dia terbiasa dengan ART yang melayani dia, maka salah satu nafkahnya adalah khidmah ART. Itu poin. Itu poin. Jelas ini. Jadi itu yang dikatakan dalam kitab Safwas Zubat, salah satu matan fikih dalam mazhab Syafi'i. Lalu dikatakan juga, la khimarun qamisun wa libas, istri itu berhak mendapatkan khimar, penutup kepala, qamis libas, baju, bihasbi adatin wa fi shayfi madas, gitu. Tapi baju-baju khimar, lalu baju-bajunya itu bihasbi adah, kembali lagi sesuai dengan adab, sesuai dengan kultur, sesuai dengan urf. Itu poin. Masih panjang sih keterangannya, jadi nantilah kita bahas. Tapi poinnya adalah, lihat bagaimana setelah ulama Syafi'i menyebutkan apa saja sih nafkah bagi istri, lalu mereka menjelaskan tentang bahwa ini dikembalikan kepada urf negeri setempat, ka'adatil balad gitu. Wal udmu wal lahmu ka'adatil balad. Istri itu berhak mendapatkan daging, berhak mendapatkan ini, berhak mendapatkan minyak-minyakan gitulah. Misalnya zaitun, kan nggak semua negeri atau daerah itu terbiasa dengan minyak zaitun, benar nggak sih? Iya, ya udah jangan pakai zaitun. Biasa gantinya apa? Minyak goreng dari kelapa. Itu poinnya, ka'adatil balad, sebagaimana kebiasaan di negeri tersebut. Jadi itu keterangan para ulama kita. Dengan min habbi ghalibin min habbi qutin ghalibin fil balad, lagi-lagi dari makanan pokok yang biasa di negeri tersebut. Min habbi qutin ghalibin fil baladi. Itu dijelaskan Ibnu Ruslan dalam Az-Zubad rahimahullahu taala. Baik. Jadi kesimpulannya, nafkah orang yang mampu dengan orang yang gak mampu itu beda, hadirin. Nafkah orang kaya dan orang yang tidak kaya itu beda. Nafkah orang yang bergelimang harta dengan orang yang hartanya sedang disempitkan itu beda. Itu berbeda. Makanya hadirin Allah muliakan, Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, beliau membawakan riwayat, dan ini juga dibawakan oleh At-Tabari rahimahullah, salah satu ulama tafsir besar. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab pernah bertanya tentang Abu Ubaidah, tentang kondisi Abu Ubaidah. Umar tanya, gimana sih kondisi Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqila innahu yalbasul ghalidha min athiyab wa yaqulu akhshana ta'am. Lalu disampaikan bahwa Abu Ubaidah itu pakainya tuh bahannya enggak bagus lah, bahan murah lah, bahannya enggak bagus, kasar bahannya, ghalid. Dan makanannya pun juga sangat sederhana. Ketika mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan Abu Ubaidah, kita tahu sahabat besar hadir Abu Ubaidah. Lalu Umar mengirim 1000 dinar, subhanallah. 1000 dinar. Coba hitung ya, yang jago-jago matematik. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas. Dan emas 1 gram 900 sampai 1 juta kurang lebih sekarang kan. Anggapnya 1 juta biar gampang nih. 1000 dinar berapa? Hah? 4,25 M. Jadi 4,25 M kurang lebih, ya kan gitu ya. 1000. Oke. Okay. Yakin enggak? Ya. Alma mater antum loh yang antum pertaruhkan nih. Ini kita komplain ke Bandung loh kalau antum salah nih. 4,25 M. Ya, lihat Umar bin Khattab ya. Lihat gimana Abu Ubaidah saja. Oke, langsung kirim 4,25. Bayangkan hadir. Sedangkan diriwayatkan beliau tuh Umar tuh suka tidur di bawah pohon, santai gitu loh. Tapi kalau ngasih, gimana sih fulan? Kayaknya hidupnya lagi susah. Kirim tuh 4,25 M. Gitu. Dan Abu Ubaidah kan panglimanya Umar bin Khattab ya, hidupnya begitu juga. Dikirim 4,25 M. Waqala li Rasul. Lalu Umar mengatakan kepada utusannya, "Unzur ma yasna'u biha idza huwa akhadhaha." Lalu kata Umar bin Khattab, "Kalau beliau menerima pemberian saya, coba engkau perhatikan apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan dengan uang tersebut? Terus ada perubahan enggak kalau beliau ambil ya?" Dan ternyata beliau ambil. Fama labitha an labitha lina minathiyab wa akala atyabat ta'am. Abu Ubaidah ambil dan enggak selang berapa lama, atau ya enggak lama gitu, enggak lama setelah itu, beliau terlihat pakai baju yang bagus. Bahannya itu bahan yang lean, yang lembut gitu loh. Dan makanannya makanan yang terbaik. Faja'ahu Rasul fa'akhbarah. Maka utusannya Umar kembali ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melaporkan, terjadi perubahan nih, biasanya makanannya susah, makanannya makanan yang murah atau yang ini, sekarang makannya makanan yang terbaik. Bajunya bahannya kasar, sekarang bahannya lembut. Apa kata Umar? lihat bagaimana apa ya, kerangka berpikir, karakter dan jiwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya sebutkan apa responnya Umar, kalau antum, respon antum gimana? Anda teman antum susah segala macam, terus antum kasih 4,25 m, terus berubah dia, bagaimana, bagus, makannya enak gitulah. Kira-kira komentar, jujur komentar antum terhadapnya gimana? Terfitnah, ya Allah, tega banget. Dan siapa penyebab yang membuat dia terfitnah? Anda sendiri. Berarti yang masuk neraka siapa? Semoga gak ada yang masuk neraka lah. Semoga semua masuk surga. Ya Allah, emang mental kita tuh seudhan sama orang, emang benar. Ya Allah, padahal kita yang ngasih loh. Itu gimana kalau orang yang ngasih? Kita aja ngasih, kita bisa buruk sangka sama orang. Padahal kita yang ngasih, kita bisa buruk sangka sama orang. Gimana kalau orang itu dapat dari selain kita? Benar-benar terfitnah ini orang. Bayangkan. Lihat bagaimana Umar. Kata Umar, rahimahullah. Semoga Allah merahmati Abu Ubaidah. Didoakan sama Umar. Rahimahullah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati Abu Ubaidah. Ta'awwala hadhil ayah. Perubahan beliau itu, beliau beli baju yang bagus, beliau makan yang terbaik, itu karena beliau mentafsirkan dan memahami firman Allah, yunfik tu sa'atin min sa'atih wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya seseorang memberi, orang yang punya kelapangan harta menafkahi sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang rezekinya disempitkan, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Dan kita tahu nafkah itu, sekali lagi, di antara nafkah, kan nafkah ke diri sendiri juga, dijelaskan para ulama. Sebelum ke istri keluarga. Istri keluarga itu kan pihak lain. Sebelum pihak lain kan diri sendiri. Makanya kan kenapa seseorang itu bekerja, salah satu sisi dia mendapatkan pahala. Jadi salah satu kenapa kita ketika pergi pagi pulang sore gitu loh, atau berjuang berdagang atau jadi profesionalis dan lain sebagainya, itu kan dapat pahala. Kita yakin nggak sih dapat pahala itu? Nah, salah satu sisi pahalanya apa? Salah satu sisi pahala adalah dengan bekerja kita menafkahi diri sendiri. Sehingga kita tidak jadi benalu, tidak menggantungkan diri sama orang lain, tidak minta-minta, tidak segala macam. Kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan keringat kita sendiri. Itu pahala. Menafkahi diri sendiri, lalu menafkahi istri keluarga. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala, ketika Allah kasih rizki yang sempit, ya segitu aja. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ. Beliau memahami ayat ini. Beliau sahabat-sahabat besar. Sahabat senior kan Abu Ubaidah. Alim. Ngerti Al-Quran. Ketika rezeki saya dikasih sedikit sama Allah, sedikit aja. Beli baju yang sesuai dengan kemampuan saya. Gak ada masalah. Bahannya kasar. Makan juga sesuai dengan yang Allah kasih. Tapi begitu saya dikasih rizki yang halal, ini kan halal rizkinya. Tiba-tiba udah 4,25 m, halal. Dan Nabi yang selalu memang memerintahkan kita kalau dikasih harta terima, kecuali kita rasa ada udang di balik batu. Ada misalnya ada kepentingan, ada hidden agenda dan seterusnya. Tapi kalau ini pure hadiah, kan Nabi SAW perintahkan untuk terima. Nabi SAW perintahkan. Kalau Anda mau gunakan, atau kalau Anda kasih orang lain, beliau terima. Ketika beliau dapat kelapangan rezeki dari Allah, maka pengamalannya bukan yang di penggalan kedua, tapi penggalan pertama ayat ini, liun fikdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang lapang itu menafkahi dirinya, istrinya, dan keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Maka memakai baju yang berbeda, membeli baju yang sesuai dengan kelapangan tersebut, makan sesuai dengan kelapangan tersebut. Jadi lihat bagaimana para sahabat ya, mereka tuh pakai baju bagus itu pakai dalil jemaah, pakai dalil, bukan pakai hawa nafsu. Itu masalahnya, mereka tuh makan enak landasannya tuh dalil, bukan hawa nafsu. Masya Allah ya. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka lagi gak punya uang, mereka rubah, langsung mereka rubah ininya, item tersebut, dan gak nyesek juga. Tenang aja hidup gitu. Pas lagi gak ada uang, pakai dalil juga. Makannya pakai dalil, berdasarkan dalil, pakai pemilihan bajunya berdasarkan dalil juga. Sehingga ada uang gak ada uang, itu cuman dinamika aja. Yang penting berdasarkan dalil. Jadi mereka pakai baju, makanya mereka tuh nggak maksa hidup mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani di atas kemampuannya. Hidup tuh bukan beban bagi mereka. Jadi sesuai aja yang ada. Nggak terbebani harus tampil mahal. Kalau nggak punya uang, enggak. Enak hidupnya tuh mengalir gitu loh. Qanaah hidupnya, ridho kepada takdir. Makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kita tahu salah satu hadis tentang masalah puasa sunnah. Yang melahirkan hukum kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh misalnya. Apa sih dalilnya? Nabi SAW tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan gak hari ini? Gak ada Rasul. Idzan fa'ana so'im. Kalau begitu saya puasa. Enak banget kan hidup kayak gitu. Simple gitu loh. Ada makanan gak? Gak ada. Kok gak ada sih? Gue kan lapar. Gak begitu pola pikirnya gitu loh. Ada makanan gak? Gak ada. Idzan fa'ana so'im. Kalau gitu kita puasa deh. Alhamdulillah. Enak hidup itu. Hidup yang paling enak udah. Karena mereka tuh yakin, sebagaimana kemiskinan ujian, kekayaan ujian, gitu aja udah. Sebagaimana kekayaan pintu beramal, kemiskinan pintu beramal. Jadi gak maksa gitu. Ketika mereka gak punya uang, mereka tuh gak maksa harus minjem barang orang yang branded gitu, gak harus begitu. Biasa aja hidup. Kan karena gak ada uang. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Itu لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ أُسْرِ يُسْرًا. Gitu loh. Tenang aja, nanti habis sulit juga nanti Allah kasih kelapangan. Gitu loh keyakinan mereka. Santai aja, tenang aja, ya susah sebentar lah, nanti salah susah lo kasih kelapangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi gak harus minjem atau sewa biar keren gitu loh. Hidupnya tuh gak tersandra dengan omongan orang atau pujian orang, atau dianggap sama orang, diterima atau enggak oleh sebuah komunitas, enggak. Hidup mereka itu untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Makanya enggak maksa. Salah seringkali kadang-kadang kita tuh hidup tuh sulit, bukan enggak punya, bukan karena uang kita sedikit, bukan. Tapi kita memaksakan diri ketika Allah sempitkan, kita tetap maksa hidup dengan gaya kelapangan. Ya akhirnya babak belur. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Itu masalahnya. Akhirnya utang sana, utang sini. Karena lifestyle-nya tuh dipaksakan harus lifestyle yang bagus gitu loh. Lifestyle yang menyedot banyak biaya. Ngapain? Kan lagi Allah sempitkan. Ini kan ujian. Kan makanya, Mbak, coba kita lihat ayat tersebut. Waman kudiru alaihi rizkuhu. Gitu. Falyunfik mimma atahullah. Ini kan tauhid banget, hadirin. Barang siapa yang rizkinya disempitkan. Nah itu. Maka nafkahkan sesuai dengan apa yang Allah kasih. Ini Allah. Ini lagi diuji sama Allah. Udah. Jalanin aja. Jalanin aja. Sesuai dengan apa yang Allah kasih. Allah gak tuntut Anda di atas yang Allah kasih. Pokoknya Allah gak mau. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Pokoknya gimana, mau ngutang kayak, mau nyolong kayak, segala macam. Yang penting standar. Gak ada perintah begitu. Terus lagi gak ada uang, ya udah, semua diturunin aja. Langsung dia, kita audit. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Masuk gak ke rizki yang Allah kasih kepada kita bulan ini? Masuk. Bismillah, udah jalan, corot semua. Mohon maaf, misalnya kata istri kita, mohon maaf, beb, ini mobil kita CC-nya besar, bahan bakarnya banyak. Ya udah jual, kan lagi Allah sempit, kan jual aja. Tapi kan mobil itu bagus, tenang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusro. Nanti setelah sulit, nanti Allah lapangkan lagi. Kita beli lagi deh tuh kalau kita butuh. Gitu dong. Jadi itu, jadi kepala rumah tangga itu harus punya prinsip begitu. Jadi keluarga pun gak deg-degan gitu loh. Gak bingung, gimana nih kita jatuh miskin. Tenang aja. Saya ja'alallahu ba'da usri yusro. Sekarang lagi susah nih kita. Udah kita coret aja yang gak ada duit. Yang coret. Hal-hal yang akan mengambil apa, membuat uang tersedot dan seterusnya banyak, coret-coretin, jual-jualin aja. Yang maintenance-nya mahal dan itu membuat kita nanti bisa berhutang, bisa ribet, coret semuanya. Nanti kalau Allah kasih rezeki lagi dan kita butuh, ya beli lagi, gitu aja. Coret aja. Kita nih uang kita lagi, uang kita lagi habis nih, gimana ya, apa kita ngutang? Tunggu, sebelum ngutang itu kan sofa dulu kita beli, kita ini sofa mahal nih, meja makan juga nih kayu jati mahal, udah jual-jualin aja. Tapi kan sayang, saya ja'alullahu ba'da usri yusro, nanti Allah kasih kelapangan setelah kemudahan, Allah kasih kelapangan setelah kesulitan. Nanti kalau kita butuh, kayak Abu Ubaidah gitu. Jadi hidup tuh plong, gak terbeban. Gimana nih? Beban, ya beban itu kan karena Anda itu Anda tuh jadikan beban ketika Anda lapang di kondisi pada saat Anda sulit, ya repot. Ya tinggal di banyak hal, beban tuh tinggal dicoret-coretin. Tapi kita gak mau. Karena sayang. Karena eman. Nggak bisa move on dari kondisi sebelumnya. Padahal ini sudah episode takdir yang berbeda. Gitu loh. Banyak orang yang hijrah kan seringkali begitu. Lalu nanti malu lah gitu. Mau usaha yang terkesan rendah, malu. Nanti apa kata dunia? Kalau ada orang tahu saya jualan ini tuh gimana? Gimana sih? Biasa aja tuh. Para sahabat tuh biasa. Pas lagi dilapangkan, ya udah. sesuai dengan kelapangan. Dan beliau pahami menafkahi diri sendiri. Mereka tuh mau menafkahi diri mereka sendiri dan menafkahi istri dan keluarga mereka sesuai dengan kelapangan. Kalau lagi kalau lagi sempit sesuai dengan kesempitan gitu aja. Enak ya hidup, pola hidup mereka tuh nyaman banget hadirin. Nah itu dari sisi suami. Dari sisi istri juga jangan banyak nuntut. Pas kondisi lagi sempit ya udah sesuai dengan kondisi itu. Dan gak usah gengsi gitu loh. Gak usah gengsi. Biasa jemput anak sekolah naik Alphard, sekarang naik bajaj. Gak apa-apa. Wong bajaj itu, tukang bajaj itu mulia, hadir. Punya izah itu. Malu, kok malu sih? Nyaman itu. Jadi hadirin Allah muliakan. Atau naik kendaraan umum gitu. Pokoknya sekarang kita naik angkot. Ya udah naik angkot, jemput anak sekolah. Ngomong-ngomong bajaj masih ada gak sih? Masih bajaj. Jarang kelihatan. Jadi ya udah jemput anak naik angkot, naik bus, naik busway, naik MRT gitu. Seru justru. Dulu naik mobil premium, enggak usah. Jadi ini penting hadir sekalian. Dan lihat bagaimana husnudzonnya para sahabat. Emang orang tuh semakin tinggi ilmu tuh semakin baik sangka hadirin sama orang. Semakin berilmu tuh semakin baik sangka. Kata Umar, semoga Allah merahmati Abu Ubaidah. Beliau itu merubah penampilannya karena dalil, gitu. Bukan karena terfitnah, karena dalil. Dan hidup kalau begini kan tenang ya hadirin ya. Tenang gitu. Kan enak kan ngeliat teman kita biasa naik motor, naik mobil bagus kan. Masya Allah gue tuh seneng sama ini. Ngamalin dalil gitu enak. Bukan terfitnah. Ahli dunia sekarang. Sabar dulu itu loh. Kok terfitnah aja. Kok senengnya itu kok. Kalau temannya dosa itu loh. Harusnya kan alhamdulillah dia ngamalin dalil. Semoga mobilnya berkah gitu. Karena itu kan kita kan tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh senang kalau Allah kasih nikmat itu diperlihatkan nikmatnya itu senang. Gitu lah diri. Nah, bedanya apa sih sama orang yang terfitnah dan orang yang jadi ahli dunia? Ya kan bedanya itu tadi kalau dia sempit dia juga biasa aja. Terus yang berikutnya kalau orang tuh ngamalin dalil, maka dia akan mengamalkan dalil bukan hanya dalam mobil doang gitu loh. Bukan hanya yang enak-enak aja gitu loh. Dia akan ngamalin dalil di semua sendi kehidupan dia. Baik yang mendukung hawa nafsunya atau bukan mendukungnya. Mau baik yang sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan hawa nafsu yang tertakar maupun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya gitu. Semuanya dalil. Nah, baru ini ngikutin dalil. Makanya Umar itu bisa mengatakan itu kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu track record-nya itu pengikut dalil, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikedepankan selama ini Allah dan Rasulnya dan itu di setiap sendi kehidupan gitu. Nah jadi masalah kadang-kadang kita tuh berargumentasi pakai dalil pas yang lagi enaknya doang. Yang sesuai itu pakai dalil. Ini dalil ini bagus ini. Gitu. Kita nggak mendukung. Coba saya mau tinjau ulang lagi gitu. Nah, ini nggak bagus. Dan itu tadi kedepankan husnudzan sama orang. Dan yang untung itu kita kalau husnudzan sama orang. Hati itu bersih, hadirin. Hati itu enak. Terus juga dunia ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu. Dan kalau tuh orang enggak baik juga dia berurusan sama Allah. Ngapain kita ribetin? Itulah. Kata sebagian ulama, buat apa sih Anda buruk sangka sama orang? Kalau prasangka Anda benar, seringkali Anda juga enggak diuntungkan. Ketika kita komenin orang nih, gitu loh. Benar tuh komen. Emangnya kita diuntungkan apa? Enggak juga, cuman benar doang. Tapi hati Anda sakit. Hati Anda enggak tenang. Hati Anda enggak bersih. Itu jelas. Diuntungkan belum tentu. Kecuali kalau memang dia berinteraksi sama kita, yang kalau kita menganalisa benar itu berkaitan dengan kebijakan. Tapi seringkali kan kita suudzon sama orang yang ada hubungannya sama urusan kita juga, main komentar. Jadi orang gitu-gitu tuh, ngapain capek kita? Dan sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini pemberian dari Allah. Dan Allah minta kita mengeluarkan sesuai dengan apa yang Allah kasih. Ini yang bisa disampaikan. Dan perubahan dalam kehidupan itu hal yang biasa, hadirin. Suami harus memimpin keluarga dan membangun narasi ke istri. Istri juga biasa aja. Dan menunjukkan nafkah itu gak harus sama gitu loh, karena rezeki yang Allah kasih ke kita seringkali berbeda. Apalagi kalau kita bisnis atau dagang beda. Kalau kita pegawai mungkin sama. Tapi enggak harus sama juga, bisa jadi ini ada urusan ini, ada musibah ini. Ada segala macam, sehingga yang kita kasih ke istri kita ada perubahan, biasa aja itu. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga besok kita bisa buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.